Oh cinta, kemanakah dia, dia? Kami, oh rindu. Kasih sayangmu, kasih sayangmu, damai, oh damai. Kamu di mana? Kami, oh rindu. Hangat pelukmu. Hangat pelukmu. Me.